Tiada indah dunia tanpa kehadiranmu. Teruh hatiku menembus batas rindu. Jelas artinya surga, teduh aku dekatmu. Sampai nanti tak berbatas inginku. Harap ini takdirku untuk selalu denganmu. Sampai nanti jiwa ini untukmu. Bukan hanya sumpahku untuk selalu denganmu. Hapuskan beban dunia, ini arti suciku. Tegas inginkan kamu. Sampai nanti tak berbatas inginku. Harap ini takdirku untuk selalu denganmu. Selamat.